بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita telah menjelaskan sebagian ayat-ayat yang menguraikan tentang penyebutan bahwa Allah Subhanahu wa taala lahul asmaul husna, baginya lah nama-nama yang maha husna. Ayat yang disebut oleh Imam Al-Bukhari di sini di bab yang kedua, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman, katakanlah beribadahlah kalian kepada Allah atau berdoalah kalian kepada Allah, aw ud'ur rahman, berdoalah kalian kepada Ar-Rahman, ayyan mad'u, ayyan ma tad'u, apa saja yang kalian berdoa dengannya, falahul asmaul husna, milik Allah lala, milik Allah nama-nama yang maha husna. Ya, sisi pendalilan Imam Al-Bukhari di sini dari membawakan ayat, beliau menyinggung tentang sifat rahmat yang terkandung di dalam nama Ar-Rahman. Terkandung di dalam nama Ar-Rahman. Ya. Nama Ar-Rahman di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 57 kali. Di dalam Al-Quran. Dan ada nama yang semisal dengan Ar-Rahman. Itu nama Ar-Rahim. Nama Ar-Rahim. Kalau nama Ar-Rahim disebutkan di dalam Al-Quran 2 kali lipatnya. Itu disebutkan sebanyak 114 kali di dalam Al-Quran. Dua nama ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, semuanya berasal dari kata yang sama. Dari akar kata yang sama, yaitu dari kata rahmat. Dari kata rahmat. Namun penunjukan kata rahmat di dalam nama Ar-Rahman itu lebih mendalam dan lebih luas dari penunjukan kata rahmat di dalam nama Ar-Rahim. Di dalam nama Ar-Rahim. Iya. Dan ini dimaklumi dalam ilmu bahasa Arab. Karena kaidahnya dalam bahasa Arab, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Ada tambahan di dalam susunan kata, itu menunjukkan tambahan di dalam makna. Menunjukkan ada tambahan di dalam makna. Saya beri contoh kata lain dalam bahasa Arab. Seorang yang menyesal dikatakan dalam bahasa Arab nadim, dia menyesal. Orang yang sangat menyesal itu dikatakan dalam bahasa Arab nadim. Ini sigha mubalaghah. Dia menyesal tapi makna lebih. Karena itu saya sebutkan tadi sangat menyesal. Iya. Orang yang lebih banyak lagi menyesali itu disebut dengan nama nadman. Ya, disebut dengan nama apa? Nadman. Yaitu orang yang sangat apa? Banyak menyesali. Saya beri contoh lain. Kata naim. Naim dalam bahasa Arab apa artinya naim? Orang yang apa? Tidur. Ya. Orang yang tidur. Tapi kalau saya katakan nawam, yaitu orang yang sangat banyak tidurnya. Ya. Orang yang sangat banyak apa? Tidurnya. Tapi kalau saya katakan nauman, wah ini lebih banyak lagi tidurnya. Ya. Lebih banyak lagi tidurnya. Jelas ya? Di sini nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim dari asar, dari akar kata yang sama, yaitu dari kata rahmat. Tapi nama Ar-Rahman dia lebih menunjukkan, lebih luas menunjukkan makna apa? Makna rahmat. Karena itu para ulama di dalam membedakan antara dua nama ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Ar-Rahman dia cakupannya lebih luas. Sebab rahmat yang terkandung di dalam Ar-Rahman itu mencakup seluruh makhluk. Jin maupun manusia, mukmin maupun kafir, yang baik maupun yang fajir, semuanya mendapat bagian dari rahmat Allah. Orang kafir yang dikata tidak mendapatkan rahmat Allah, tidak mungkin dia hidup di atas muka bumi ini. Iya. maka dia dapat bagian dari rahmat. Nah, adapun nama Ar-Rahim, ini penggunaannya dengan makna khusus dalam Al-Quran, digunakan untuk orang-orang yang beriman. Iya, karena itu di dalam Al-Quran penggunaan Ar-Rahim hanya diuntukkan oleh orang untuk orang yang beriman saja, seperti firman Allah, innahu kana bil mu'minina rahima, sesungguhnya Allah terhadap kaum mukminin maha merahmati. Dipakai nama Ar-Rahim, tidak dipakai nama Rahman, sebab ini rahmat khusus untuk siapa? Orang yang beriman. Iya, khusus untuk orang yang beriman. Kalau ingin melihat luasnya cakupan nama Ar-Rahman, silahkan baca surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman. Ya, di dalam Al-Quran. Surah yang ke-55 dari Al-Quran. Surah Ar-Rahman. Ar-Rahman, 'allama al-Quran, khalaqa al-insana, 'allamahu al-bayan. Ar-Rahman, dialah Allah Ar-Rahman yang maha merahmati. 'Allama al-Quran, Allah mengajarkan Al-Quran. Dan rahmat Allah, diajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, dari rahmat Allah manusia dicipta. Dari rahmat Allah. Allamahul bayan, diajarkan al-bayan. Dia bisa berbicara, menjelaskan. Menerangkan apa yang ingin. Apa yang ada di dalam hatinya bisa diterangkan dengan lisannya. Diajarkan padanya apa? Bayan. Ini semua dari rahmat Allah. Ya. Karena itu ditutup di akhir ayat. Tabarakasmu rabbika. Apa? Bil jalali wal ikram. Itu juga menunjukkan cakupan rahmat Allah yang luas. Iya. Baik, ini salah satu pendapat dari ulama yang mengatakan bahwa perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim, perbedaannya Rahman itu rahmat Allah yang maha luas, ya, untuk seluruh makhluk. Dan Ar-Rahim itu rahmat khusus untuk siapa? Khusus untuk orang yang beriman. Sebagian ulama ada yang membedakan dengan perbedaan yang lain. Ini pendapat yang kedua, ada yang mengatakan bahwa Ar-Rahman itu kaitannya dengan sifat dhatiyah. Kaitannya dengan sifat dhatiyah. Dan Ar-Rahim kaitannya dengan sifat fi'liyah. Iya. Kaitannya dengan sifat apa? Fi'liyah. Baik, ini dua pendapat di kalangan ulama berkaitan dengan nama ini. Ar-Rahman artinya maha merahmati. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas sekali. Iya. Sini Imam Al-Bukhari akan membawakan hadis yang menjelaskan tentang sifat rahmat ini. Rahmat ini sangat luas cakupannya. Kalau kita ingin berbicara tentang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dialah Allah yang berfirman. Ya, menjelaskan ucapan para malaikat. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, sesungguhnya rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Dan dialah Allah yang berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Iya. Maka rahmat Allah sangatlah luas. Rahmat Allah sangatlah luas. Luasnya rahmat ini, Allah subhanahu wa ta'ala terangkan bahwa Allah memiliki 100 rahmat. Ya, 99 disimpan di sisinya. Satu rahmat itulah yang dibagi di antara manusia, di antara makhluk. Sampai ada hewan, ya, yang tidak tega menginjak bayinya sendiri. Ini rahmat ini satu dari satu bagian rahmat Allah yang dibagi-bagi di tengah makhluk. Seorang ibu sayang kepada anaknya, orang tua sayang kepada anaknya, anak sayang kepada orang tuanya, dan seterusnya. Ini dari rahmat yang Allah bagi di tengah manusia, dari satu rahmat. Ya. Dan Allah menyimpan di sisinya 99. Dan penyebutan bahwa Allah memiliki 100 rahmat ini bukan pembatasan. Bukan artinya hanya 100 saja. Sama dengan Allah menyebutkan Allah memiliki 99 nama. Ya. Bukan pembatasan bahwa Allah hanya memiliki 99 nama. Ya. Jelas ya? Ini bukan dari uslub secara bahasa untuk membatasi. Saya misalnya berkata saya punya uang 99.000. Apakah menunjukkan saya tidak punya selain 99.000? Ya, mungkin saja saya punya selain daripada itu. Jadi ungkapan bahwa saya memiliki 99.000 bukan pembatasan. Ya. Sama di dalam hadis ketika disebutkan Allah memiliki 99 nama. Itu bukan pembatasan. Ya, Allah memiliki 100 rahmat, bukan pembatasan. Ya. Tapi ini semuanya dari hal-hal yang mendekatkan pemahaman bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dari keagungan rahmat Allah, ya Rasulullah bersabda, Allah firman dalam hadits qudsi, ya, "Inna rahmati sabaqat," dalam sebuah riwayat "ghalabat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku lebih mendahului, dalam sebuah riwayat lebih mendominasi di atas kemurkaanku. Rahmat Allah lebih luas. Ya. Rahmat Allah lebih luas. Karena luasnya rahmat Allah ini banyak dari amalan, ya, dituntunkan dan disyariatkan. Siapa yang melakukannya itu dari sebab yang mendatangkan rahmat untuk seorang hamba. Dia beriman kepada Allah, itu sebab datangnya rahmat. Dia mengikuti petunjuk Nabi, itu dari sebab datangnya rahmat. Iya. Dia berbuat baik kepada manusia, itu dari sebab datangnya rahmat. Dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, itu dari sebab datangnya rahmat. Dia banyak bertobat, itu dari sebab datangnya rahmat. Banyak beristighfar, dari sebab datangnya rahmat. Dan selainnya, dari perkara-perkara yang dituntunkan dan bisa mendatangkan rahmat. Allah menyebutkan dari sebagian makhluknya disebut dengan nama rahmat. Ya. Hujan disebut rahmat Allah. Min baini yadai rahmati. Di antara, di depan rahmatnya maksudnya hujan. Ya. Sorga, Allah sebut dengan rahmat. Anti rahmati usibu biki man asya. Engkau adalah rahmatku. Ya, saya berikan engkau kepada siapa yang Allah siapa yang aku kehendaki. Ya. Sorga disebut rahmat. Jelas ya? Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Ini dari mana? Ya. Penyebutan nama Ar-Rahman di sini. Ini sekali lagi Asmaul Husna itu memberikan pengaruh yang sangat mendalam bagi seorang hamba. Tatkala ia mengenal bahwa rahmat Allah maha luas. Karena itulah ya, seorang hamba dia cinta melakukan amalan yang menyebabkan datangnya rahmat Allah. Dia tidak putus asa dari rahmat Allah, selalu bertobat dan memohon ampun kepadanya. Ya, dan ini telah ada di dalam Al-Quran. Qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Ya, dan tatkala seorang hamba mengetahui bahwa rahmat Allah maha luas, rahmat Allah Subhanahu wa taala maha luas, maka dia berusaha berada di tengah manusia sebagai orang-orang yang merahmati. Iya. Agar supaya dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan diterangkan ya di dalam hadis. Baik, di dalam bab ini Imam Al-Bukhari menyebutkan dua hadis. Hadis yang pertama kata beliau haddatsana Muhammad ibn Salam. Haddatsana Muhammad bin Salam. Ini Muhammad bin Salam Al-Baikandi. Ya. Di dalam Sahih Bukhari kalau ada kata salam semuanya ditasydid, dibaca salam semuanya kecuali dua nama tidak ditasydid, hanya dibaca salam. Ini kaidah yang membedakan antara salam dengan salam. Di dalam Sahih Bukhari semua nama dengan seperti ini semuanya dibaca salam kecuali dua nama, hanya dibaca salam. Pertama ini Muhammad bin Salam Al-Baikandi. Dan yang kedua sahabat Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Hanya dua nama. Selain daripada itu kalau dapat kata salam, kata sin, lam, alif, mim setelahnya baca salam. Ya, jelas ya? Kata beliau akhbarana Abu Muawiyah. Mengabarkan kepada kami Abu Muawiyah. Yaitu nama beliau Muhammad bin Khazim Abdarir. Ya, beliau Abdarir artinya orang yang buta semenjak lahirnya. Itu Abdarir. Anil Amash, dari Al-Amash. Al-Amash nama beliau Sulaiman bin Mihran. Dan Al-Amash ini gelarnya. Ya. Amash itu artinya orang yang rabun matanya. Ya, tahu rabun ya? Rabun itu dia hanya bisa melihat di mana? Siang hari, malam hari gak bisa melihat. Itu rabun. Ya, ini Amash. Masya Allah. Ya, orang buta meriwayatkan dari apa? Orang yang rabun matanya. Kalau antum dapat silsilah Abu Muawiyah dari Al-Amash, dari Ibrahim An-Nakhai, dari Al-Qama, dari Ibnu Mas'ud, Nah, ini dikenal di kalangan ahli hadis sebagai silsilah penyandang cacat. Ya. Sebab seluruh rawi ini bersambung, semuanya punya cacat. Ya. Ad-Dharir buta matanya dari kecil. Al-Amas rabun matanya. Ya. Ibrahim An-Nakhai punya cacat, saya lupa sekarang. Demikian pula Al-Qamah. Ibnu Mas'ud, beliau juga cacat, kaki beliau kecil. Ya. Jelas ya? Tapi bersamaan dengan itu, adanya cacat ini tidak membatasi mereka untuk mendapatkan ilmu. Ya. Tidak membatasi mereka untuk menjadi ulama. Menjadi orang-orang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW. Ya, karena itulah keterbatasan pada seseorang, ya, dari sisi nikmat, apakah dia ada cacat, atau keterbatasan dari sisi harta, keterbatasan dari sisi kemampuan, itu jangan membatasi. Jangan dianggap hal yang membatasi bagi seorang hamba di dalam menuntut ilmu. Ilmu itu rahmat Allah. Bagian dari rahmat Allah. Ya, seorang yang mengejar rahmat Allah sangat banyak jalan untuk mendapatkannya. Ya, karena itu tidak boleh ada putus asa di dalam hal ini. Kata beliau, An Zaid bin Wahab. Dari Zaid bin Wahab, An Abi Rabian, Wa Abi Rabian, dan Abu Rabian. Ini dua orang tabi. Keduanya meriwayatkan dari Jarir ibn Abdullah. Dari Jarir bin Abdullahi Al-Bajali radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini Al-Ahmasi, ya, seorang yang disebutkan dalam biografinya sangat tampan. Sampai beliau digelari Yusufnya umat Islam. Yusufnya apa? Umat Islam. Ya, beliau ini sahabat, ya, ada beberapa keutamaan disebutkan di dalam biografi beliau. Rasulullah bersabda, "La yarhamullahu man la yarhamun nas." Rasulullah bersabda, Allah tidak merahmati orang yang tidak merahmati manusia. Iya. Sini Imam Al-Bukhari membawakan hadis dari Rasulullah bahwa Rasulullah menjelaskan Allah tidak akan merahmati orang yang tidak merahmati manusia. Iya. Ini yang pertama, di dalam hadis terdapat penetapan sifat rahmat. Rahmat Allah bagi siapa yang rahmat kepada manusia. Dan yang kedua, hadis ini juga menjelaskan bahwa ada sebagian manusia dengan perbuatannya sendiri dia menolak rahmat Allah. Ini orang dengan perbuatannya dia tidak rahmat kepada manusia, akhirnya Allah tidak merahmatinya. Dia artinya menolak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa merahmati manusia ini dari perkara yang dituntunkan dan disyariatkan. Dari perkara yang dituntunkan dan disyariatkan. Dan bahasa di dalam hadis ini rahmat bagi manusia. Sebab agama ini bukan rahmat untuk kaum mukminin saja. Dia rahmat untuk semuanya. Rahmat untuk umat Islam. Rahmat untuk orang-orang kafir. Rahmat untuk manusia. Rahmat untuk jin. Rahmat untuk hewan. Dan seluruh makhluk yang lainnya. Islam adalah rahmat untuk semuanya. Ya, jelas ya? Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Ya. Adapun Islam sebagai rahmat untuk umat Islam, ini sangat jelas tentunya, semua dari kita memahami ya. Rahmat bagi orang yang beriman adalah hal yang dipahami. Ya. Bagaimana Islam itu rahmat untuk orang-orang kafir? Iya. Dalam Islam ada aturan bagaimana berinteraksi dengan orang-orang kafir, bagaimana hidup dengan orang-orang kafir. Apa kewajiban mereka dan apa hak-hak mereka? Itu ada diatur dalam Islam. Dan ini rahmat dalam Islam. Karena itu orang kafir tidak semuanya dibunuh, boleh dibunuh. Ada 4 jenis orang kafir. 3 tidak boleh dibunuh, 1 saja yang boleh dibunuh. Iya. Jelas ya? Iya. Dan Islam ini rahmat untuk makhluk. Ya, rahmat untuk jin. Sebab ini syariat juga berlaku untuk jin. Iya. Berlaku untuk jin. Saya yakin di majelis ini banyak dari saudara-saudara kita kalangan jin yang hadir. Iya. Duduk juga menuntut ilmu. Iya. Sebab memang, ya, syariat ini berlaku untuk apa? Jin dan manusia. Berlaku untuk jin dan manusia. Dan syariat ini juga adalah rahmat untuk siapa? Untuk hewan. Kalau ingin dikumpulkan ayat dan hadis yang berkaitan rahmat Islam terhadap makhluk, terhadap hewan, maka sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali hadis yang menjelaskannya. Iya. Ya, ini pembahasan khusus di masa ini. Ya, sebagian dari penuntut ilmu mengumpulkan pembahasan-pembahasan rahmat Islam terhadap binatang. ya, terhadap hewan. Jelas ya, bantahan untuk orang-orang kafir mengatakan bahwa Islam tidak rahmat dalam hal ini. Ya, rahmat sangat luas sekali. Karena itu bahasa di dalam hadis, Allah tidak merahmati orang yang tidak merahmati manusia, dengan kata manusia disebut. Sebab Islam ini rahmat untuk semuanya. Ya, semuanya mendapatkan rahmat sesuai dengan kadar, ya, dan haknya masing-masing dari agama ini. Nah, dan hadis ini juga menunjukkan bahwa amalan itu, balasan itu didapatkan sesuai dengan jenis amalan yang dia lakukan. Kalau dia merahmati manusia, maka Allah juga akan merahmatinya. Ya. Jelas ya? Dia berbuat baik kepada manusia, Allah juga berbuat baik kepadanya. Dia menutupi aib seorang muslim, Allah juga akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dia membantu seorang hamba di dunia, Allah akan membantu dia di dunia dan di akhirat. Dia lapangkan kesusahan saudaranya di dunia, Allah akan lapangkan kesusahan untuk dia di akhirat. Ya. Jelas ya? Dia panjang lisannya kepada saudaranya, maka manusia juga akan panjang lisannya kepadanya. Ya. Panjang lisannya kepadanya. Jelas ya? Ya, ini subhanallah itu ambil hikmah. Ya. Saya mendengarkan sebuah faedah dari guru kami, Syekh Abdul Karim Al-Khudair. Ya, dan beliau saat ini juga salah seorang dari anggota Hayat Kibar Ulama dan anggota Lajnah Da'i Malil Ifta. Ya, beliau menyebutkan biografi Ibnu Hazm. Ya, bahwa Ibnu Hazm ini banyak dari orang-orang di, atau beliau membaca di Syarh Al-Aini, ada kritikan tajam untuk Ibnu Hazm. Ya, kalimat yang sangat pedas untuk beliau. Maka kata Syekh Hafidhahullah, kata beliau, Ibnu Hazm mendapatkan kritik tajam seperti ini karena juga dia biasa panjang lisannya terhadap siapa yang menyelisihinya. Ya. Maka akhirnya dia mendapatkan jenis dari perbuatannya. Ya. Dan kalau dilihat dari para ulama, para imam yang lain seperti Imam Ahmad, ya, Imam Syafi'i, Imam Malik, indah pujian manusia kepada mereka. Sebab mereka juga membaca, menjaga lisan. Ya. Walaupun terhadap siapa yang mereka kritik, terhadap orang yang berbuat kesalahan, terhadap orang yang menyimpang, mereka mengingatkan dengan bahasa yang mengajak kepada kebaikan. Ya, dengan bahasa yang menyadarkan dan mengingatkan. Sebab ini maksud dari nasihat. Maksud dari nasihat. Iya. Maka sekali lagi dari hadis ini terdapat manfaat faedah bahwa balasan itu didapatkan oleh seorang hamba sesuai dari jenis amalannya. Baik. Maka hadis ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan Allah menuntunkan dan menjelaskan bahwa rahmat itu ada sebab-sebabnya kalau ingin didapatkan. Siapa yang mendapatkan rahmat Allah, dia rahmati manusia. Ini salah satu dari sebab untuk mendapatkan rahmat. Kemudian di hadis yang kedua, kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abu Nu'man. Menceritakan kepada kami Abu Nu'man, namanya Muhammad ibn Al-Fadl. Ya, laqabnya Arim, gelarnya disebut Arim. Kata beliau, haddatsana Hammad ibn Zaid, menceritakan kepada kami Hammad ibn Zaid. Hammad bin Zaid Abu Ismail Al-Basri, ini imam negeri Basrah. Ya, panutan manusia di masa beliau. Nah, an Asim Al-Ahwal, dari Asim Al-Ahwal, beliau Asim bin Sulaiman Al-Ahwal, an Abi Uthman An-Nahdi, dari Abu Uthman An-Nahdi, nama beliau Abdurrahman bin Mul. Ya, bisa dibaca bin Mul, mimnya bisa tiga harakat. Bisa Mul, bisa Mil, bisa Mal. Ya. An-Nahdi. An Usama ibn Zaid, dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Beliau dan ayahnya, dua-duanya adalah apa? Adalah sahabat. Ya, dan ayahnya Zaid ibn al-Harith, ibn Haritha. Ya. Beliau dulu ya dipanggil anak untuk Rasulullah SAW sebelum turun pengharaman menisbatkan ayah kepada selain ayah kandungnya. Ya. Dan Usama ini adalah putra dari orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Nah, dua sahabat yang mulia, Usama bin Zaid berkata, "Kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tabligh, kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kebiasaan para sahabat ya, berada di sisi Rasulullah. Ya. Apa yang mereka cari di sisi Nabi? Hah? Itulah para sahabat. Mereka berada di sisi Nabi untuk mendapatkan manfaat ilmu. Ya. Sebab kalau ingin mencari harta dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bukan orang yang disifatkan memiliki banyak harta. Betul beliau banyak memberi, ya, sangat dermawan. Ya. Tapi kalau dikatakan pemilik dunia sama yang lainnya, itu bukan dari sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, ya, pembahasan para sahabat kami berada di sisi Nabi ini menunjukkan bagaimana keseriusan para sahabat terhadap ilmu dan semangat mereka selalu berada di sekitar Nabi untuk mendapatkan apa? Ilmu agama. Ya. Tatkala mereka berada di sisi Nabi, itja'ahu rasulu ihda banatihi. Datanglah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusan salah seorang dari putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada yang mengutus utusan kepada Rasulullah agar supaya utusan ini menyampaikan, ya, pesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Baik. Nah, diterangkan di sini siapa nama putri Nabi ini? Ada yang mengatakan Zainab, ada yang mengatakan nama yang lain. Iya. Putri Nabi ini memanggilnya ila ibniha fil maut. Yang memanggil Nabi di mana, ya, cucu dari Nabi, putra dari putri Nabi ini, ya, sedang sakit dan di kondisi sakaratul maut. Iya. Di kondisi sakarat al maut. Jadi putri Nabi mengundang supaya Rasulullah datang melihat cucunya. Dia di kondisi sakit, sakaratul maut. Ini menunjukkan, ya, bolehnya seorang itu, ya, atau di sini putri Nabi melakukan hal ini, mengundang Nabi datang, dan ini keberkahan yang dia harapkan dengan kedatangan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengharapkan keberkahan. Dan ini perkara khusus untuk Nabi, tidak dilakukan untuk siapa? Untuk selain Nabi. Ya, jangan sampai ada orang membaca hadis ini, kalau begitu saya, kalau anak saya sakit, ya saya undang aja si Ustadz Fulan, mudah-mudahan dapat berkah. Ya. Itu tidak diperbolehkan, ya. Sebab ini perbuatan khusus untuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Allah Subhanahu wa taala itu mengkhususkan untuk nabinya. Adapun selain itu, berkah itu hanya diharap dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Irji fa akhbirha anna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Amurha fal tasbir wal tahtasib." Kata Nabi kepada si utusan, "Kembalilah engkau." Ya. "Kembalilah engkau dan kabarkan kepada putriku bahwa milik Allah apa yang Allah ambil dan untuk Allah apa yang Allah beri. Dan segala sesuatu itu sudah ada ajal yang ditentukan di sisi Allah." Ya. Ini kalimat hiburan, ya, kata takziah. Karena itu para ulama menyebutkan bahwa ini termasuk kata yang paling bagus diucapkan di dalam takziah. Ya, ketika seorang menghibur ada orang yang meninggal keluarganya atau ada orang yang kena musibah, misalnya kebakaran rumahnya atau hilang hartanya dan seterusnya kena musibah, maka kita disyariatkan datang memberikan takziah. Apa artinya takziah? Takziah itu artinya menghibur orang yang kena musibah supaya hatinya menjadi gembira, membesarkan jiwanya. Ya, itu yang disebut takziah. Ya. Jadi asalnya kalau ada misalnya keluarga atau tetangga yang ditimpa musibah kematian, maka boleh kita datang, disyariatkan kita datang menghibur hatinya, menyenangkannya, memberikan nasihat. Ya. Dan dari bentuk takziah boleh dia datang dengan membawa pemberian-pemberian yang melegakan hatinya. Ya. Dia bawakan makanan misalnya, ya, atau dari perkara yang bisa membahagiakannya, menghiburnya. Ini bentuk dari takziah. Cuman manusia sekarang ini, banyak dari masyarakat itu memahami takziah keluar dari maknanya secara syar'i. Mereka pahami takziah itu adalah kumpul-kumpul di rumah mayit. Ya. Itu pun kumpul-kumpulnya bukan menghibur, tapi kumpul-kumpul membebani si mayit, si keluarga. Ya. Mereka kumpul-kumpul harus disiapkan makan, ya, disiapkan minum. Ya. Akhirnya yang banyak terjadi, kadang ada orang yang kehilangan, keluarganya meninggal. Ya, bukannya apa dibantu di dalam berduka, justru mereka lebih merepotkan diri lagi menyiapkan acara. Ya, sampai saya tahu banyak dari orang ada yang kadang berhutang untuk bikin acara. Ya. Untuk bikin acara kematian tersebut. Dan ini semuanya keluar dari makna takziah. Keluar dari makna takziah. Apalagi kalau dilihat dari larangan-larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kumpul-kumpul untuk makan-makan. Ya. Berkumpul saja setelah si mayit ditanam, dikubur, ini dihitung dari niyaha, dihitung dari meraung yang dilarang, termasuk perkara jahiliyah yang dilarang. Iya. Baik. Maka ini makna dari takziah. Ini ucapan sangat indah. Seorang terkena musibah, dia ucapkan, milik Allah apa yang Allah ambil. Ya. Dan apa yang Allah beri itu juga milik Allah. Allah memberi dan mengambil, semuanya adalah miliknya. Iya. Kita semua ini mendapatkan nikmat itu adalah amanah di sisi Allah. Amanah dari Allah untuk kita. Pemberian sementara diberikan. Iya. Jelas ya? Ya. Allah memberi seseorang, kapan Allah ingin mengambilnya diambil. Ya. Jelas? Ini yang dimaksud oleh Rasulullah, untuk Allah apa yang Allah ambil dan bagi Allah apa yang Allah beri. Ya, wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Dan harus diketahui bahwa segala sesuatu ajalnya sudah ditetapkan di sisi Allah. Ya. Kalau memang sudah ajalnya, pasti akan datang ajalnya. Tidak ada yang bisa menolaknya. Iya, dan ini kata hiburan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal yang sangat membesarkan jiwa, menenangkan hati. Iya, menenangkan hati. Dan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Ya, sudah melihat orang menangis, meraung-raung karena sedih, ya, dia datang ikut menangis juga, meraung-raung juga. Ya. Akhirnya ya bertambah panjang kesedihan itu. Nah, dan inilah hal yang dilarang di dalam syariat. Kemudian Nabi berkata, famurha, perintahkan kepada putriku supaya dia bersabar dan mengharap pahala dari Allah. Ya, perintah untuk bersabar. Fa'adatir rasulah, maka utusan ini pulang kepada putri Nabi. Tapi putri Nabi mengutus kembali si utusan. Ya. Dan dia kembali yang kedua kali ini disertai annaha qad aqsamat la ya'tiyannaha, bahwa putri Nabi ini bersumpah supaya Nabi datang. Jelasnya, supaya Nabi datang. Ini betul-betul sangat berharap, sampai bersumpah supaya Nabi datang. Maka Nabi pun datang, memenuhi jawaban putrinya. Faqaman Nabi, maka Nabi berdiri. Ya, ini menunjukkan bahwa seorang Muslim, kalau saudaranya yang lain bersumpah supaya dia melakukan sesuatu, maka sepanjang dia mampu melakukan sesuatu itu, sebaiknya jangan dia menyebabkan sumpah saudaranya itu tidak berguna. Iya. Jelas ya? Seorang misalnya keadaan tuan rumah meminta kepada tamunya makan. Ya. Dari kebaikan tuan rumah kadang dia sangat pengen tamunya makan, tapi tamu berkata, "Oh, saya sudah kenyang. Sudah makan dari rumah." Ya. Dia berkata, "Saya bersumpah supaya kamu ikut makan bersama kami." Ya, maka dari akhlak yang baik, jangan dia berkata, "Oh, saya kenyang, ada lagi tempat." Itu bukan dari akhlak yang baik. Dari akhlak yang baik dia ikut makan walaupun sedikit. Supaya apa? Supaya dia tidak membuat saudaranya ini sumpahnya apa? Sumpahnya terlanggar dan dia memuliakan saudaranya yang memuliakannya. Ini dari akhlak yang dijaga. Sini putri Nabi bersumpah supaya Nabi datang. Ya. Nabi boleh saja berkata, ya, suruh dia bersabar saja. Ya. Jelas ya? Tapi sini Nabi datang karena beliau tidak ingin putrinya ini sumpahnya dia tidak mendapatkan apa yang dia bersumpah dengannya. Ini menunjukkan bahwa sumpah yang diucapkan oleh seorang muslim itu adalah hal yang besar ya di dalam syariat kita. Hal yang diperhatikan. Karena itu orang tidak sembarangan bersumpah. Ya, tidak sembarangan bersumpah. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berdiri, faqama ma'ahu Sa'ad bin Ubadah, dan berdiri bersama beliau Sa'ad bin Ubadah wa Mu'ad bin Jabal. Dan Mu'ad bin Jabal. Ini dua orang sahabat ya. Dan dua orang sahabat ini adalah dua pemuka sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari penduduk Al-Ansar. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu afwan, Mu'ad bin Jabal ya dari sahabat yang dahulu masuk Islam dan dia dari ulama sahabat. Dari ulama sahabat. Ya, adapun Sa'ad bin Mu'ad beliau adalah adalah pemimpin kabilah Al-Ansar dari Bani Khazraj. Ya. Dua orang sahabat yang mulia berdiri mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadufi'a ilayhi sabi ilayhi wa nafsuhu taqaqa'u ka'annaha fi shan. Maka bayi itu, ya, bayi dari putri Nabi ini diserahkan kepada Nabi dan jiwa anak ini, ya, taqaqa', ya, dia bergetar seakan-akan fishan, seakan-akan di kendi yang sedang digantung. Kendi yang digantung itu, ya, dia bergoyang terus. Nah, ini penggambaran bahwa anak ini sedang menderita apa? Mengalami sakit. Karena itu tadi dibahasakan dalam sakaratul maut. Ya. Maka melihat kondisi cucunya seperti ini, fafadat ainah, maka meneteslah air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini menunjukkan sifat rahmat yang ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini juga menunjukkan bahwa meneteskan air mata itu bukan hal yang tercela. Bukan hal yang tercela. Iya. Kadang ada sebagian apa dari masyarakat, kadang atau sebagian manusia kadang menganggap bahwa meneteskan air mata itu bukan sifat laki-laki. Dan ini keliru, ya. Kalau mengatakan laki-laki pemberani, siapa yang lebih pemberani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iya. Siapa yang lebih pemberani dari Abu Bakar dan Umar? Ya. Utsman dan Ali. Dan mereka ini semuanya dikenal orang yang banyak menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas, ya? Jadi menangis itu tidak selalu tercela. Memang tangisan itu banyak bentuknya. Ibnu Al-Qayyim menyebutkan ada 10 jenis tangisan. Iya. Ada 10 jenis tangisan. Ada tangisan yang terpuji dan ada yang tidak terpuji. Ya. Takut kepada Allah itu jenis terpuji. Ya. Dia menangis karena tadabur terhadap Al-Quran adalah terpuji. Ada tangisan seorang menangis karena dia sangat sayang, ya, kepada seseorang. Dia menangis karena sangat merahmati anaknya misalnya. Ada seorang yang menangis karena tertimpa musibah. Ada yang menangis karena terlalu gembira. Ya. Dia menangis. Ada yang menangis karena ikut-ikutan. Dia lihat orang menangis, dia juga ikut menangis. Ya. Jelas, ya? Jadi jenis tangisan itu banyak. Ada yang terpuji dan ada yang tidak terpuji. Karena itu dilihat. Ya. Tangisnya di posisi apa? Nah, dilihat di posisi apa. Baik. Faqala lahu Sa'ad, maka berkata Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah, ma hada? Wahai Rasulullah, apa ini? Maksudnya kenapa engkau menangis? Ya. Ini dianggap hal yang tidak wajar oleh Sa'ad bin Ubadah. Kenapa Rasulullah menangis? Maka Nabi menjawab, hadihi rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi ibadihi. Ini adalah rahmat yang Allah jadikan di hati-hati para hambanya. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Dan sesungguhnya Allah merahmati hamba-hambanya dari hamba-hambanya yang dirahmati hanyalah mereka yang merahmati juga. Jadi mereka yang perahmat, mereka pula yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini hadis menunjukkan sifat rahmat. Dari luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan rahmat ini sebagai sifat yang baik di tengah hamba. Kalau dia merahmati, ada rahmat di dalam hatinya, ya, banyak merahmati manusia, merahmati sesama, maka Allah juga akan merahmatinya. Allah juga akan merahmatinya. Baik, ini secara global, ya, kandungan yang terkandung di dalam bab ini. Ya, untuk bab berikutnya insyaallah taala kita akan sambung di pertemuan yang akan datang. Baik, untuk sementara materi saya cukupkan dalam sini. Ada waktu 10 menit, ya, untuk menjawab pertanyaan. Jangan terlalu banyak pertanyaannya, cuma 10 menit. Saya menyatakan kepada diri saya, besok pagi saya akan keluar dari pekerjaan. Ya, apakah ini termasuk nadar atau sumpah? Dia bukan nadar, bukan pula sumpah. Sebab dia katakan pada dirinya sendiri, dia tidak ucapkan, ini namanya azm, niat namanya. Jelas, ya, ini belum menjadi nadar, belum menjadi sumpah. Bagaimana sebaiknya memanggil istri atau suami? Ya, sekiranya antum lebih tahu, ya, masalah ini. Bagaimana yang terbaiknya? Ya. Jelas ya? Dan saya kira banyak kamus-kamus untuk itu. Pertanyaannya, boleh kamu memanggil istri dengan adik atau suami dengan mas? Ya, kalau adik enggak boleh, istri memanggil suaminya atau suami memanggil istrinya adik, itu makruh hukumnya. Jelas ya, makruh. Sebab di pembahasan dihar disebutkan enggak boleh memanggil orang yang mahramnya dia panggil, apa istrinya dia panggil dengan mahramnya. Dia panggil engkau seperti punggung ibuku, engkau apa ini dan seterusnya. Tapi kalau di bab dihar itu disertai dengan sumpah. Ya, makanya dia menjadi haram, harus bayar kafarah. Jelas ya? Ya, karena alasan inilah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi menyebutkan di dalam tafsirnya dari kandungan fikih, maka makruh memanggil istri dengan panggilan yang ada bentuk dari kerabat seperti itu. Dia panggil adik dan semisal dengannya, itu hukumnya makruh. Bukan diharamkan, tapi hukumnya makruh. Ya, kalau panggilan mas, ini saya tidak mengerti ya, kata mas ini dalam istilah, apakah dia untuk kakak atau mas itu untuk siapa yang dia tuakan? Ya, sebab saya sendiri kalau pemahaman saya, ya kata mas itu untuk siapa yang kita tuakan. Tidak harus dia saudara kandung kita. Ya. Tapi saya nggak tahu ya, itu istilah antum, antum lebih tahu. Ini ada ikhwah yang bertanya tentang, dia sudah mempelajari buku Al-Wajiz fil Fiqh. Al-Wajiz fil Fiqh. Ada beberapa buku ya dengan kata ini, saya enggak paham buku apa yang diinginkan. Ini Al-Wajiz. Ada di madhab Syafi'iyah, ada buku Mu'asir juga Al-Wajiz. Tapi saya enggak paham yang mana yang dimaksudkan. Kitab apa saja yang perlu saya pelajari setelahnya? Ya, tartib fikih itu seorang mengambil dasar fikih. Dasar fikih. Dan dijadikan sebagai acuannya, berpegangnya. Ya, setelah selesai satu buku, anggaplah ini ringkasan, dia baca ringkasan yang lainnya. Dia baca ringkasan yang lainnya. Supaya pemahaman fikihnya menjadi detail. Ya, kalau dia hidup di kalangan madhab tertentu, maka dia jangan baca di madhab yang lain. Ya. Jelas ya? Kalau dia berguru dari seorang guru yang bisa memahamkan qaulur rajih, maka dia boleh baca dari buku madhab mana saja. Sebab guru ini hanya menerangkan pendapat yang rajih saja. Ya. Walaupun dia memakai buku apapun, dia akan selalu tertanam pada pendapat yang rajih. Nah. Dia boleh membaca Umdatul Fiqh karya Ibnu Qudamah. Atau membaca Matan Abu Syuja di madhab Syafi'iyah, itu juga bagus, ringkasan. Ya. Kalau dia ingin ambil dasar, dia bisa membaca Al-Qawaid Al-Kulliyah Wadawabit Fiqhiyah, 100 kaidah dalam fikih karya Ibn Abdul Hadi. Ini juga ringkasan bagus, indah. Ada seorang membunuh 3 orang. Kemudian keluarga yang terbunuh pertama meminta qisas. Keluarga yang terbunuh kedua meminta diat. Dan keluarga yang membunuh ketiga meminta memaafkan secara gratis. Ini pertanyaan asal bertanya saja. Ini bukan kejadian terjadi. Ya. Ini urusannya di mahkamah yang seperti ini. Di pengadilan. Urusannya. Kalau di pengadilan Islam didetailkan masalah-masalah yang seperti ini, banyak hal yang kadang ditanyakan dan dilihat kejadian dan bentuk-bentuk hukumnya supaya diberikan sanksi yang tepat. Iya. Jelas ya? Ini kaitannya di pengadilan syariat. Iya, di pengadilan syariat. Bagaimana hukum seorang suami dan istri yang akan, atau seorang suami yang akan menceraikan istrinya? Istri meminta cerai pada waktu mereka sedang bertengkar. Sang suami lalu pergi ke pawang desa untuk meminta penjelasan syarat-syarat untuk bercerai. Kemudian pawang desa memberikan nasihat, jangan bercerai. Kemudian suami ini tidak menceraikan istrinya, tetapi dia pergi ke Jakarta beberapa tahun. Dan akhirnya sekarang baik lagi. Selama ditinggal itu suami tetap memberi nafkah. Ya. Kalau keadaannya seperti yang disebut dan selama tidak ada kata cerai dari suami, mereka berdua masih tetap suami istri. Tidak ada hal yang menggugurkan akadnya. Ya. Kalau sebutkan dalil bahwa nama Allah ada yang boleh digunakan pada manusia. Ya banyak ya dalam Al-Quran. Nama Allah. Rasulullah SAW disifatkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina apa? Raufur Rahim. Dua nama, Rauf dan apa? Rahim disifatkan untuk Nabi. Ayat yang lain, qalat imra'atul aziz. Ya. Berkata istri siapa? Al-Aziz, seorang yang disebut dengan nama Al-Aziz. Ya, dan ada ayat-ayat lain. Apa hukum lomba bermain bola dengan ada hadiahnya? Bermain bola ada hadiahnya. Ya. Ini bermain bola. Kalau dia masuk bermain tanpa ada biaya, ya, itu hukumnya haram. Karena mengambil imbalan dari perlombaan selain dari tiga yang disebutkan oleh Nabi tidak diperbolehkan. Ya. Kalau dia masuk di dalam perlombaan dengan membayar, ya, maka ini hukumnya masuk ke dalam kimar, dihitung dengan judi. Sebab ukuran dari kimar itu orang yang masuk dalam sebuah transaksi dengan dia membayar, mungkin dia beruntung dan mungkin dia merugi. Multi-level marketing sudah diterangkan ya. Ada fatwa Lajnah Da'imah menjelaskan tentang haramnya. Sebutkan di situ 5 sebab kenapa diharamkan. Ada ribanya dengan 2 jenisnya. Ada gharornya dan ada selainnya dari pembahasan. Ini ada yang bertanya, saya mempunyai seorang anak perempuan. Qadarullah, anak saya suka pacaran. Maka saya dan istri putuskan supaya menikahkannya. Ya adalah hal yang bagus, perkara yang baik. Ya, untuk dia nikahkan, umurnya 15 tahun ya. Masalah belum cukup umur dalam hal ini, dia bisa urus untuk bagaimana sebaiknya. Jadi bisa mendatangi pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan masalah itu. B, dia menikahkannya untuk menjaga supaya anaknya terjaga kehormatannya, tidak jatuh di dalam maksiat. Ya, dan dia sebagai orang tua yang bertanggung jawab mengarahkan anaknya pada hal yang baik, itu dari kewajiban seorang orang tua dan akhlak yang baik dari apa orang tua. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi taufik dan inayahnya kepada kita semua dan menjadikan anak dan keturunan kita sebagai hamba-hamba yang saleh dan bertakwa kepada Allah. Apakah bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram membatalkan wudu? Tolong sebutkan dalilnya. Ya. Telah kita terangkan ya di pembahasan bulughul maram bahwa yang kuat dari pendapat ulama di sini bahwa menyentuh perempuan yang bukan mahram itu tidak membatalkan wudu karena tidak ada dalil tegas ya dan terang menunjukkan batalnya wudu bagi orang yang bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Apakah boleh seorang lelaki menikah lebih dari 4 kali dengan cara cerai, nikah, cerai, nikah, kemudian nikah, kemudian yang dia nikahi semuanya gadis? Ya itu urusan dia ya, semuanya gadis atau bukan. Ya. Berkaitan dengan masalah dia nikah cerai, itu boleh saja dari sisi lebih 4 kali pun enggak apa-apa, 1000 kali pun enggak ada masalah. Ya. Itu dari sisi hukum tentang boleh tidaknya, tapi dari sisi moral etika, apakah itu layak atau tidak, itu lain lagi pembahasannya. Tapi kalau berkaitan dengan boleh tidaknya, ya, sepanjang istrinya sudah dia ceraikan, maka apa? Dia boleh menikah dengan perempuan lain. Yang dimaksudkan itu tidak boleh menikah lebih 4, itu kalau dia pegang 4 sekaligus, dia punya 4 istri. Nah, ini tidak boleh nikah lebih dari apa? Lebih dari 4. Iya. Dan kalau dia ceraikan istrinya yang keempat, dia harus menunggu sampai istrinya lepas masa iddahnya baru dia menikah. Jelas ya? Ya. Dia harus tunggu istrinya lepas masa iddah. Sebab perempuan sepanjang dia di masa iddah, dia masih status istri bagi seorang lelaki. Kalau sudah lepas masa iddahnya, barulah dia dikatakan bukan istri lagi. Baik, sudah lewat waktunya 4 menit. Insyaallah taala untuk kelanjutan pembahasan besok kita akan mengkaji kitab Bulughul Maram. Ya. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.